بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Mahmud Tahan Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah menyelesaikan pembahasan Ziyadatul Thiqat. Maka insyaAllah di kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang Al-I'tibar Wal-Mutabi' Wal-Syahid. Al-I'tibar Wal-Mutabi' Wal-Syahid. Pembahasan ini, barakallahu fikum, berkenaan dengan penguatan sebuah riwayat. Ya, penguatan sebuah riwayat. Jadi ada sebuah hadis, ini saya berikan gambarannya secara umum, agar antum punya pemahaman global terlebih dahulu. Ada sebuah hadis, diriwayatkan oleh seorang rawi. Ya, ya. Sebelum kita meneliti lebih lanjut, maka keadaan hadis tersebut seakan-akan diriwayatkan hanya oleh rawi, ya, oleh satu orang rawi. Ini rawi tadi. Misalnya ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Ya, Al-Imam Malik, ada riwayatnya Imam Malik. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, itu yang tergambar di benak kita, hadis ini hanya memiliki satu jalan. Ya, ini jalannya Imam Malik. Kemudian kita mencoba mencari al-i'tibar. Ya, atau kita berusaha melakukan al-i'tibar. Apa itu al-i'tibar? Kita mencari, ya, riwayat yang lain yang menguatkan riwayat tadi. Mencari riwayat yang lain yang menguatkan riwayat tadi. Oh, ternyata ada jalur lain. Ya, ini namanya proses i'tibar. Ya, al-i'tibar. Ya, ini kita mencoba mencari jalan lain untuk menguatkan, ya, hadis tersebut. Ya, makanya kata para ulama, barakallahu fikum, kita nggak bisa ngelemahin atau ngekuatin, mensahihkan atau melemahkan sebuah riwayat kecuali setelah mengumpulkan jalan-jalannya. Nggak bisa kemudian kita ambil satu riwayat, kemudian tanpa meneliti riwayat yang lainnya kita katakan, oh ini riwayat lemah. Sebelum apa? Sebelum kita meneliti ada jalan yang lain atau tidak. Ya, ini diantara kebiasaan ulama ahli hadis. Nggak bisa antum misalnya satu jalan kemudian, wah ini hadisnya lemah. Ya. Sehingga jangan kemudian antum, ya, ini kebanyakan kita diingatkan oleh banyak para ulama, diantaranya diingatkan oleh Syekh Amir Bahjah, ya, dalam dars pengantar fikih beliau. Ya, beliau katakan banyak diantara orang, ya, gampang dia melemahkan hadis dengan satu riwayat saja yang dia dapatkan, dia lihat, oh syaratnya lemah, ya sudah, hadisnya lemah, nggak bisa dipakai hujah, kata dia. Ya, ya akhi, ya, para ulama ketika mereka berdalilkan dengan sebuah hadis, ya, bisa jadi hadis itu tampaknya lemah, tapi mereka kuatkan atau mereka sahihkan, kenapa? Karena datang dari jalan yang lain. Sehingga kita perlu mengumpulkan banyak jalan, sehingga bisa menghukumi suatu hadis itu sahih atau tidak. Bisa jadi yang datang kepada kita ini memang lemah sanadnya, tapi mungkin ada jalan yang lain yang menguatkan. Nah, inilah kita membutuhkan al-i'tibar. I'tibar ini apa? Proses untuk mencari jalan yang lain. Proses untuk mencari jalan yang lain. Nah, nanti setelah kita melakukan al-i'tibar akan ada hasilnya. Kalau misalnya kita mendapatkan ada riwayat yang semisal atau yang mirip dengan riwayat yang pertama tadi, maka ada kemungkinan, ada dua kemungkinan riwayat yang kita dapati tadi. Bisa dia sebagai mutabi' atau sebagai syahid. Ya. Jadi setelah kita proses tadi kita laksanakan, kita cari jalannya, ya, dapat ternyata riwayat yang mirip. Nah, riwayat yang mirip dengan riwayat yang pertama tadi, ada yang namanya mutabi', ada yang namanya syahid. Kalau mutabi' itu ya sahabatnya sama. Misalnya tadi riwayatnya Al-Imam Malik misalnya, Al-Imam Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar misalnya. Ya, ini riwayat Adz-Dzahabiyah, apa namanya? Sanad katanya itu apa? Sanad yang sanad apa? Silsilah Adz-Dzahabiyah. Ini rangkaian rangkaian silsilah emas. Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar. Oke, Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar misalnya. Ya. Ini riwayat yang asli ya. Kemudian dia mendapatkan lagi ya. Sama riwayatnya ya. Mungkin bukan dari jalurnya Al-Imam Malik, tapi dari perawi yang lainnya, tapi ujungnya sama, Abdullah ibnu Umar. Ini namanya mutabi'. Kalau sahabatnya sama, ujung dari sanad itu sahabatnya sama. Ya, ini namanya mutabi'. Kemudian hasil pencarian kita cari lagi, ternyata ada, tapi bukan dari sahabat Abdullah bin Umar misalnya, tapi misalnya dari Abu Hurairah, misalnya dari Abu Hurairah. Hadisnya sama, hadisnya mirip. Tapi bukan dari Abdullah bin Umar, tapi dari Abu Hurairah. Nah, kalau berbeda sahabat, ini namanya syahid. Ya. Jadi produk dari i'tibar, tadi ada dua jenisnya kalau dapat. Kalau dapat hadis yang semisal, maka dia imma dia mutabi', artinya berujung pada sahabat yang sama, imma dia syahid, yang berujung pada sahabat yang berbeda. Ya, paham ya. Jadi al-i'tibar itu prosesnya. Kita nyari jalan lain. Ya, kita mencari jalan lain. Nah, ketika jalannya itu ya bertemu pada sahabat yang sama, ya, ini namanya mutabi'. Tapi kalau bertemu pada sahabat yang berbeda, ini namanya asyahid. Ini perbedaan antara mutabi' dan syahid. Ya, tergambar ya. Insyaallah, jadi al-i'tibar itu proses kita mencari jalan hadis yang lain. Kemudian produk dari al-i'tibar bisa dia dalam bentuk mutabi' kalau sahabatnya sama, bisa dalam bentuk syahid kalau sahabatnya berbeda. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan baca penjelasan dari beliau hafizahullah taala. Qala ta'rifu kullu min ta'rifu kullin minha. Definisi ya tiap-tiap yang kita sebutkan. Yang pertama al-i'tibar. Al-i'tibar lugatan masdar i'tabara wa makna al-i'tibar an-nadharu fil umur liyu'rafa biha syai'un akhar min jinsiha. Al-i'tibar ini merupakan masdar dari kata i'tabara, dari fi'il i'tabara. Ya, dan makna i'tibar adalah melihat suatu perkara untuk mengenali perkara lain yang sejenis. Melihat suatu perkara untuk mengetahui perkara lain yang sejenis. Ya, jadi dia seperti seolah-olah membandingkan, mencari sesuatu yang sejenis dengan benda yang pertama. Ini namanya i'tibar. Adapun istilahan huwa tatabbu'u turukil hadis. Turuki hadisin infarada bi riwayatihi rawin wahid liyurafa hal syarakahu fi riwayatihi ghairuhu amla. Secara istilah, al-i'tibar adalah meneliti jalan-jalan hadis yang seorang rawi berkesendirian dalam meriwayatkannya. Meneliti jalan-jalan hadis yang seorang rawi itu berkesendirian dalam meriwayatkannya. Tujuannya untuk apa? Liyu'rafa hal syarakahu fi riwayatihi ghairuhu amla. Agar diketahui apakah ada yang berserikat dengannya dalam periwayatan tersebut. Apakah ada orang lain yang ya juga meriwayatkan riwayat tersebut. Ya, ini fungsi al-i'tibar. Jadi kita mengumpulkan jalan-jalan hadis. Ya, nah, nanti kalau misalnya sudah ketahuan ada kita dapati jalan-jalan hadis tersebut, nah ini baru nanti diolah lagi. apakah dia bisa saling menguatkan atau tidak. Ini definisi al-i'tibar. Sekarang mutabi. Yang kedua, mutabi wa yusamma tabi dan juga disebut sebagai tabi. Secara bahasa kata beliau, wa ismu fa'ilin minta ba'a bi makna wafaqo. Secara bahasa, dia adalah isim fa'il dari kata taba'a yang bermakna wafaqo, sesuai. Ya, berkesesuaian. Qala istilahan huwa al-hadithu alladhi yushariku fihi ruwatuhu ruwat al-hadith al-fard lafzan wa ma'nan au ma'nan faqat. Adapun secara istilah mutabi' atau tabi' adalah hadis yang bersyarikat padanya ya rawi-rawinya dengan rawi hadis yang berkesendirian. Ya, hadis yang pertama tadi maksud saya ya, hadis yang pertama itu maksud beliau. Jadi dia adalah hadis yang ada rawi-rawi lain yang bersyarikat dalam riwayat tersebut. Lafdhan wa ma'nan au ma'nan faqat. Baik hadis tersebut ya mirip secara lafaz dan makna, artinya benar-benar sama, au ma'nan faqat atau maknanya saja. Ya. Ma'attihadi fi sahabi. Ya, dengan apa? Dengan ma'attihadi fi sahabi, yakni dengan bersatu pada satu sahabat. Jadi ada dua riwayat, sahabatnya sama, cuma jalannya berbeda. Ya. Lafaz dan maknanya bisa jadi sama atau paling tidak maknanya saja yang sama. Contohnya ya. Hadisnya Ibnu Umar. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menggenapkan bulan Syakban apabila tertutup awan ya, menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 apabila ru'yatul hilal tidak terwujudkan. Dalam satu riwayat ya dari Abdullah bin Umar disebutkan Nabi SAW mengatakan fa in ghummiya alaikum fa aqmilu iddataha 30. Ya. Atau bukan ini ya. Ada dalam sebuah hadis disebutkan dari Abdullah bin Umar, fa in ghummiya alaikum faqdurulah. Apabila tertutup pada atas kalian, tertutup atas kalian, maka genapkanlah. Baik, ini riwayatnya Abdullah bin Umar. Fa in ghummiya alaikum faqdurulah. Apabila tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah atau lengkapkanlah. Baik, nah hadis ini memiliki penguat. Ya, masih dari Abdullah bin Umar juga dengan lafaz fa in ghumya alaikum fa akmilu iddataha 30. Apabila tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah bilangannya menjadi 30. Nah ini kedua hadis ini ya, dia berkesesuaian dan sama-sama berujung pada Abdullah ibnu Umar. Ya, berujung pada Abdullah bin Umar. Ini namanya mutabi'. Jadi riwayat yang kedua kita bacakan tadi, fa in ghummiya 'alaikum fa akmilu iddataha 30. Ini disebut sebagai mutabi'. Mutabi' terhadap riwayat fa in ghummiya 'alaikum faqdurulah. Kenapa dia disebut mutabi'? Ya, atau disebut tabi' karena dia berujung pada satu sahabat. Sama-sama berujung pada Abdullah ibnu Umar. Berujung pada Abdullah ibnu Umar. Ini mutabi'. Kemudian yang ketiga, syahid. Asyahidu lughatan. Ya. Ismu fa'ilin minasyahadah. Wa sumya bidzalika li'annahu yashhadu anna lil haditsil fard aslan wa yuqawwih. Kama yuqawi syahidu qawla mudda'i. Ya. Kata beliau, asyahid secara bahasa merupakan isim fa'il dari asyahadah. Kenapa syahid disebut sebagai syahid? Karena dia mempersaksikan bahwa hadis yang berkesendirian tadi memiliki asal. Bahkan dia menguatkan hadis yang berkesendirian tadi. Kama yuqawi syahidu qaulal mudda'i, sebagaimana seorang saksi menguatkan ucapan orang yang mengaku-ngaku. Wa yudaimuh, dan mengokohkannya. Ya. Misalnya ada orang ya melihat, oh si fulan mengambil motor saya. Lalu datang seorang saksi, ya saya juga menyaksikan. Maka apa yang dia adukan, ya ini akan semakin kuat. Nah seperti itulah kira-kira asyahid. Ada riwayat yang berkesendirian tadi. Misalnya riwayatnya Abdullah bin Umar. Lalu datang syahidnya. Nah apa bedanya antara syahid dan mutabik? Kalau mutabik tadi, ya sahabatnya satu. Dia berasal dari satu sahabat. Sama-sama Ibnu Umar. Kalau syahid, ini sahabatnya beda. Secara istilah kata beliau di sini, wal hadithul ladzi